Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada sesi yang kedua ini tentang takfihul khofilin, ya, tentang zina sekarang. Ini yang awal ya, awal. Silakan ustazah. Ono ustazah ini, ora ono. Ora. Soalnya khas di sini ya, khas. Tambihu ghofilin. Halaman 53. Poin 7, zina. Al-Faqih menuturkan dari Abul Husain Ahmad bin Hamdan, dari Ahmad bin Al-Harits, dari Kutaibah bin Sa'id Al-Baglani, dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Zaid bin Khalid radhiyallahu an, keduanya berkata, artinya, ada dua orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu lo ya, artinya mengaku sendiri. Ya, ini yang diminta di dalam Islam. Nek habis mencuri ngomong mencuri, kira-kira penuh enggak ini penjara? Penuh. Ya, terus di mana salah seorang di antara keduanya berkata, ya Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan kitab Allah. Yang seorang lagi, dia lebih pandai daripada orang yang pertama berkata, ya Rasulullah, benar, putuskanlah permasalahan di antara kami dengan kitab Allah dan izinkanlah saya untuk berbicara. Beliau bersabda, berbicaralah. Ia berkata, sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini. Kemudian anakku berzina dengan istrinya. Orang-orang memberitahukan kepadaku bahwa anakku terkena hukuman rajam atau dilontari dengan batu. Aku lantas menebus hukuman itu dengan 100 ekor kambing dan budak perempuanku. Kemudian aku bertanya kepada para ulama dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku kena hukuman deras 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Sedang rajam itu atas istrinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh aku akan memutuskan permasalahan kalian berdua dengan kitab Allah. Mengenai kambing dan budak perempuanmu, maka dikembalikan kepadamu. Sedangkan anakmu didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Beliau lantas menyuruh Unais al-Aslami untuk mendatangi istri orang itu seraya bersabda, wahai Unais, cepat pergi ke istri orang ini. Apabila ia mengaku, maka rajamlah. Istri orang itu pun mengaku, maka ia langsung dirajam. Iya, hadis ini muttafaqun alaih. Al-Bukhari 6827 6828, Muslim 1697 1698. Ini tentang zina. Riba di atasnya zina. Riba di atasnya riba. Ya, itu hukum nanti secara dosa. Ada secara dosa, ada secara had. Loh. Ya, atau hudud. Termasuk di antaranya adalah adik dari Abdullah bin Umar. Anaknya Umar itu ada yang berzina. Lalu dia dipukul dera. Ketika separuh hukuman dera itu, karena dia masih perjaka, sudah pingsan. Istrinya Umar menyatakan, ini di zaman Umar sebagai khalifah. Jadi khalifah. Lalu istrinya memohon kepada Umar, engkau penguasa, kasihan putramu, istirahat, dia sedang pingsan, istirahat kau, besok diteruskan lagi yang. Lalu Umar menyatakan, tetap harus saat ini juga disiram dengan air. Begitu si Umar dihajar lagi, pingsan lagi, si Umar lagi dihajar lagi sampai batas. Istrinya melolong nangis, tidak direken. Ya, ini. Ya, riwayat yang lain ada lagi. Aku lelaki tergoda dengan perempuan yang lewat di kebunku. Tak gerayangi. Semuanya dia sudah menyerah kepadaku. Ya, ketika aku hampir netak, aku tidak jadi netak. Makanya hukum aku ya Rasul, minta atas perbuatan. Ya, Nabi diam saja. Nabi diam saja. Lalu datang waktu sholat. Bilal kumandangkan azan. Bilal kumandangkan iqamah. Lalu ia sholat bersama-sama Nabi. Setelah Nabi selesai, Nabi, siapa tadi yang meminta hak kepadaku? Saya ya Nabi, Allah telah mengampunimu tersebab sholat. Orang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu berlaku untuk diriku atau untuk umum? Untuk umum. Loh, kalau sholati benar. Ketika dia sholat begitu, dia sampai nangis karena ada hukum had yang menghantui dia. Wah, nanti aku dibunuh, hukum bunuh begini-begini. Ya tak? Ahis. Menangis dia, mohon ampun kepada Allah. Maka jawaban tadi, Allah telah mengampunimu. Kita tinggal enjoy. Nah ini, makanya mengumpulkan dalil itu seperti itu. Ya, jangan kemudian asal. Saya dan Anda mencerca orang penzina. Apalagi pesek. Ya, kan? Anda dan saya menghina pesek-pesek itu. Tetapi Anda tidak pernah mencerca pelaku riba. Dan Anda tidak pernah mencerca penghiba. Ya kan? Padahal penghiba itu adalah riba yang paling buruk, itu penghiba. Riba lebih buruk daripada 36 kali perzinahan dan 63 kali perzinahan. Riwayat yang lain 63 yang 136. Dan di antara perzinahan yang paling berat itu dengan ibundanya sendiri. Itu masih kalah berat. Tapi kita justru membanggakan orang yang riba. Khawatiri diri kita tidak ada iman walaupun sebesar biji zarrah. Wong riba kok dibanggakno. Lalu riba kita banggakan orang riba. Tambah hati-hati di dalamnya. Ya, inilah beratnya. Lalu kemudian wanita yang Ansor datang kepada Nabi, wanita Ansor yang mengakui. bahwa dia telah berbuat. Ya, wanita yang di Medina pada saat itu. Ya, bukan wanita Ansor, tapi wanita yang di Medina. Kemudian dia datangi Nabi, ya Rasul, aku telah berzina. Aku sudah punya suami berzina. Sampai hamil. Kata Nabi, enggaklah. Karena zina itu hukumnya berat. Karena kamu sudah muhsan. Dia sudah menikah. Ya Nabi, aku hukumlah. Wanita itu merengek. Lalu jika demikian memang benar ini, maka ya tunggu sampai kamu melahirkan. Nanti kamu datang ke sini. Setelah melahirkan datang dia. Sudah mulai badannya sehat. Kata Nabi, susui anak. Jangan lagi kamu. Tidak dihukum penjara. Tidak dihukum penjara. Pergi kamu untuk menyusui. Ya? Karena ini yang tahu cuma Nabi dan beberapa sahabat. Tidak ada sahabat-sahabat yang mencerca dia. Lalu kemudian setelah menyusui, orang ini datang lagi kepada Nabi. Ya Nabi, aku sudah menyapihnya. Anakku sudah 2 tahun. Ya, lakukanlah hukum had itu atas diriku. Jangan dulu kamu cari orang untuk menanggung anak-anak. Agar tidak sengsara kehidupannya. Lalu dicarilah orang untuk menanggung anak-anak. Kedapatan. Ya Rasul, sudah aku dapatkan. Benar? Maka dihukum raja. Orang-orang yang melihat itu lalu mencercanya, wanita jalang. Ya kan? Macam-macam. Kata Nabi, jangan kau cerca. Sesungguhnya apa yang dia ikhlas, dia yang dia mau terima hak dari Allah, jika dibagikan kepada 70 penduduk negeri Medina ini, mesti mencukupi. Sahabat langsung diam. Nek saya dan Anda langsung mencibir bibir. Bukan diam, tapi malah mencibir. Tapi kenyataan realita. Tukang ribahnya begitu. Berdasarkan hadis ini, jika seorang pencuri, pembegal sekalipun, sudah dihukum, maka Anda dan saya tidak boleh lagi mencerca dia. Karena dia sudah menerima hukuman atau di dalam hukuman. Beres ya. Jadi jangan Anda mencerca. Nanti pengadilan tinggi ada pada diri Allah nanti. Wis. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau tidak ada, yuk, Nabi telah menjelaskan hukum. Nabi telah menjelaskan hukuman zina, di mana orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, jika ia bujangan atau tidak mempunyai istri, maka hukumannya adalah didera 100 kali. Sebagaimana firman Allah yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya itu 100 kali dera. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. An-Nur ayat 2. Iya, ya. Di sana laki-laki penzina enggak nyala menikah dengan penzina. Laki-laki yang baik, ya, menikah dengan wanita yang baik. Ya, itulah. Tetapi fitnahnya laki-laki itu ada pada wanita. Wis, godaannya itu betul-betul ada pada wanita. Ya, apalagi wanitanya kinyis-kinyis tambah. Wis, sudah ya. Ayo, ayo teruskan ya. Maksudnya, jangan rasa kasihan meniadakan hukuman itu. Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Namun Allah tetap memerintahkan untuk menghukum orang-orang yang berzina dengan hukuman dera di dunia. Iya. Sebab nanti di akhiratnya dia ikhlas, maka tidak lagi didera. lunas sudah. Sama dengan potong tangan. Nek korup itu juga raja. Korup juga raja. Ya, korupsi sedikit tetap dihukum. Pokoknya itu setengah dari dinar, setengah dinar, wis dihukum raja. Korupsi bukan mau, karena apa? Yang dicolok bukan satu orang. Nek dicurinya satu orang, itu baru dipotong tangan. Lah nek korupsi kan uangnya uang wong akeh. Orang banyak. Ya, nek. Nah, wis ngono wae. Ya, batunya kudu besar-besar lho ya. Dan itu kepala lho yang diserang, bukan badan lho ya. Makanya ditaruh di dalam seperti sumur, ditutup, tinggal kepalanya tok langsung. Ya, ngono. Kalau sudah mati sudah, jangan dilempari batu lagi. Ya lah, wah itu. Ya kalau kena matanya mencopot, mencopot dia biar. Ya lah, kan tidak sekali. Ya, ini. Ada lagi? Ayo terus. Apabila hukuman itu tidak dilaksanakan di dunia, maka nanti pada hari kiamat akan didera di hadapan semua makhluk dengan cemeti dari api. Iya, bukan dari cemeti dari api ya. Kita sudah mutafakun alai, ada semacam cerobong laki-laki dan wanita. Ketika ada api datang, maka mereka naik ke atas cerobong begitu, begitu turun, begitu seterusnya. Ya, mutafakun alai. Terus kemudian hukuman itu harus dilaksanakan di hadapan sekelompok orang-orang yang beriman dengan maksud untuk memperberat hukuman itu. Mereka akan merasa malu dan takut manakala hukuman itu dilaksanakan di depan umum, dan yang demikian itu merupakan pelajaran. Iya. Ya, agar tidak mengerjakan. Tapi laki-laki tadi wis godaannya begitu. Ya, jangankan gitu. Kalau Anda mempunyai tempat temaram, temaram, lampunya peldik-peldik gitu ya, wis tempatnya agak sepi, wis anak-anak motoran minggir semua. Lagi perempuan ya, tak? Wis metakol di situ, wis. Apal lah, itu ini. Jalan menuju Rakata, jalan menuju, ya kan di Cilegon itu ya. PCI yang tempat sepi, wis mesti ono. Ya toh, dulu saya ketika saya jualan malam minggu di alun-alun, wis mesti, wis belusuan sampai ke sana, ya, wis mesti. Nah, ini, ya, terus kemudian ya. Sedangkan bagi orang yang sudah berkeluarga, maka hukumannya adalah rajam. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melaksanakan hukuman rajam kepada Ma'iz bin Malik. Juga diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Ya, dari Ma'iz itu, ya beliau merajam Ma'iz bin Malik itu ada di dalam Al-Bukhari 6825, 6826. Muslim 1692, 1691 dalam kurung 16. Ini dari Jabir dan Abu Hurairah. Saya belum lihat yang Imam Ahmad. Terus kemudian ada seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengaku bahwa ia hamil karena melakukan zina. Kemudian beliau menyuruh perempuan itu untuk kembali sehingga ia melahirkan kandungannya. Setelah melahirkan kandungannya, ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau memerintahkan agar perempuan itu dirajam. Iya, yang saya tadi sebutkan, ya, itu ada menyusui dulu, ya. Nah, ini ada di dalam Muslim 1695, 1696. Ya sahih. Terus. Itulah hukuman yang diancamkan kepada orang yang berzina. Apabila hukuman itu tidak dilaksanakan di dunia, maka nanti di akhirat akan dilaksanakan. Dan hukuman di akhirat itu jauh lebih berat dan lebih menyakitkan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan zina, karena zina merupakan maksiat yang sangat besar dosanya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Iya. Al-Isra ayat 32. Iya, ya, itu wala taqrabus zina. Ya. Tapi itu tadi beratnya tadi, ternyata zina masih kalah dengan riba, riba kalah dengan ghiba. Ya. Tapi kita tadi lebih apa itu mengedepankan yang zinanya daripada yang ribanya. Maka ini salah total kita. Ya. Makanya harus di apa namanya? Harus dihajar sebagai bentuk itu. Ya, innalillah kalau itu. Terus kemudian yuk. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Al-An'am ayat 151. Yang dimaksud dengan perbuatan keji yang tampak adalah zina, dan yang tersembunyi adalah ciuman dan sentuhan. Semuanya itu termasuk zina, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, kedua tangan itu berbuat zina dan kedua mata juga berbuat zina. Ya, ini sahih juga. Ya. Ahmad 1/412. Itu dari Ibnu Mas'ud. Lalu 2/276 dan 3/17 itu dari Abu Hurairah. Di dalam Rawahul Ahmad. Dari tangan, dari kaki, ya dari bibir, itu zina semuanya. Dari mata, turun ke hati, ya benar itu. Pasti gerayanya dari mata. Yang kemaluannya yang membenarkan. Tadi masuk lo ya, masuk. Ya, itu yang dirajam. Ya. Itu. Jadi semuanya zina. Jadi setiap hari kita ini banyak zina. Kaki melangkah untuk berzina. Dengan kaki melangkah untuk riba, dosanya lebih besar riba. Kaki melangkah. Besar ya. Ya, walaupun nanti cuma tanda tangan doang, terus cair. Iya kan? 63 dan atau 36. Ya, talin ada yang 34 kali. Iya. Iya, wis. Itu ya. Kalau zina sombong enggak, jarang sekali. Justru mereka malu kan karena zina. Tapi nek riba sombong yo. Iya. Ngeles gitu ya. Riba ya rata-rata. Oh, saya alhamdulillah beli mobil ini 18 semuanya begitu. Oh, no. Ya. Ayo, kemudian. Allah Ta'ala berfirman, artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Iya, An-Nur ayat 30 dan 31. Iya, An-Nur 31-nya dipotong. Itu yang disamakan. Padahal itu panjang khusus An-Nur. Kenapa? Makanya ada hadisnya, jika seorang laki-laki itu mempunyai anak wanita, anak wanitanya menjadi pendinding dari siksa api neraka jika ia bisa menjaganya, ya, untuk memelihara auratnya. Aurat untuk ketemu sesama wanita kafir itu harus tertutup rapat. sebagaimana Anda ngaji begini nih, harus tertutup rapat. Ketika bertemu dengan wanita kafir, katakanlah orang di luar Islam, seperti itu, datang ke rumah Anda, dan saya kan rata-rata enggak, sama-sama wanitanya, wih, mau foto wanitanya, enggak boleh, haram. Itu Anda sampean sudah dihukumi tadi, ya, mempertontonkan auratnya, dan itu zina. Termasuk tadi, Anda sudah kerudungan, tapi enggak pakai celananya, pakai celana, yaitu ngapret sisa. Ya, tak? Wes. Yang nonton juga zina. Ya, tak? Zina mata. Sampai tambah sarana menuju zina mata. Suaminya tidak membawai wanginya surga. Sebab dia menghalalkan istrinya pakai yang seperti itu, digandeng sih sampai bojone koplak. Ya toh? Kan digandeng. Ya kalau jalan itu kalau hari Minggu itu kan mesti gandengan, nah, suami istri bahkan dirangkul padahal pakaiannya wanitanya kayak begitu, yo babi nguyo dalane yo kok diuyoi. Ya toh? Ya. Oh, no, tapi nabrak, enggak mungkin. Ya, kan? Ya, di ruang kalau koyok sewayang, ya, dunia milik kita berdua. Ya, ini. Wong jalannya itu menghabiskan jalan. Ya, kan? Sampai ngepir, toeng, begitu. Itu satu langkah ini. Agak eko nih. Ayo. Terus. Dalam kedua ayat di atas, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menghindarkan pandangan dari melihat segala hal yang haram dan menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram. Allah mengharamkan perbuatan zina melalui ayat-ayat yang beliau turunkan, baik di dalam Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran, karena zina merupakan perbuatan dosa besar, merobek-robek kehormatan umat Islam dan mencampur adukan nasab. Iya, yang berdosa besar itu karena mencampur baurkan nasab, terutama pada hamil. Makanya wanita yang hamil duluan, MBA, married because accident, itu nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Walaupun dia berbuat dengan satu orang, tetap itu dianggap tidak dengan satu orang. Tidak bernasab. Nasabnya kepada ibunya. Dari bapaknya enggak punya hak waris. Ya. Nasab itu berarti dari pihak laki-laki. Iya, nasab dari pihak laki-laki. Nabi? Laki-laki juga, hanya saja kemudian Fatimatus Zahra, makanya nasabnya kepada tadi anaknya Ali, kepada beliau. Gitu ya, Hasan Husain. Makanya kemudian surat Al-Kautsar itu muncul. Nabi dihina karena tidak punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya semuanya wafat. Ya kan? Nah, maka dihina begitu. Maka turun itu. Semuanya sama. Laki dan perempuan sama. Ya? Tapi kalau sudah menikah, perempuannya menikah dengan benar, maka bernasab kepada suaminya, kan begitu. Tapi kalau tidak nikah, meteng duluan, nah itu nasabnya kepada ibunya. Karena, oh saya hanya dengan satu laki-laki ini dok, si fulan ini dok, tetap tidak diakui, walaupun DNA. Ya? Sebab DNA tidak bisa membandingkan yang membuahi cuma satu tok. Itu yang dilihat oleh DNA. Sedangkan dia berbuat dengan 10 laki-laki. Tidak semuanya DNA, 10 laki-laki muncul semuanya. Tidak. Hanya satu saja. Ya, satu-satu aku sayang ibu. Ya, susah. Oke. Kalau mukson. Dia juga lalu apa riba? Sama dengan hukum mati. Tidak, riba tidak. Tidak riba. Terus kalau riba, kita menghibah. Iya. Apakah harus meminta maaf. Iya, wajib. Harus kepada orang sampai dia betul-betul menghalalkan. Maka ini tidak bisa nanti nunggu hari raya ya. Kosong-kosong, maafkan saya, tidak bisa. Impas-impas, tidak bisa. Bro, tidak bisa. Bro, tidak bisa. Iya, walaupun sudah cipika-cipiki atau rangkul-rangkulan, tidak bisa. Khusus hibah tidak bisa. Terperinci masalah. Ya, terperinci. Hajar kan ada dua. Hajar itu memboikotnya karena lillah atau linnafsi. Sedangkan yang panjenengan dan saya kemarin baca di dalam Adabul Mufrad itu linnafsi. Ya. Sedangkan hajar di dalam lillah itu ada di dalam kunci rizki. Nah itu harus dibedakan. Ya. Yang disebut memboikot al-hajar di situ harus tahu. Sama dengan bid'ah secara lughah atau secara syar'i, sunnah secara hukum atau sunnah secara syar'i. Kalau sunnah secara syar'i ya mengikuti perbuatan Nabi, kan gitu. Tetapi sunnah secara hukum dikerjakan mendapat pahala, itu. Itu hukum. Ya, kata kita campur baur kan antara itu. Ya, ada lagi. Terus kemudian, yuk. G. Oh, sudah 46 G. Silakan. Kalau anaknya itu angkat dari rumah sakit masuk mana nasabnya? Apa? Nggak tahu nama bapaknya. Enggak tahu, pakai maula. Lihat surat Al-Ahzab ayat 4. Ya, Al-Ahzab. Ya, ayat 4 dan 5. Ya, itu. Maula. Katakanlah Abu Ilham ini mengangkat anak dari rumah sakit atau katakanlah ketemu di bandara. Yang anak 23 itu ya dari bandara itu maula. Nah ya, maula Abu Ilham, maula Sundoyo, boleh begitu. Ya. Maula. Maula itu pembantu. Ya. Wakil. Apa? Enggak, hak warisan enggak punya. Ya dah, ayat tadi. Ada lagi? Ya. Satu lagi Ahul. Monggo. Untuk perbedaan ilmu dan adab apa, bagaimana ya cara adab itu akhlak. Iya, akhlak. Mendahulukan belajar ilmu atau adab terlebih? Ya, adab dulu. Ilmu itu tentang sholat segala macam. Adab itu bagaimana beradab di hadapan Allah, di hadapan manusia. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Adab lebih dulu. Ya, adab lebih dulu. Nah itu tingkatannya. Ada lagi? Mau bertanya. Ada seseorang sebagai penjina, penjajak seks ya Pak. Oh iya. Kan ada kumbangnya, berarti ada. Kalau mak bunga diam sama ibaratnya bunga cepet layu. Wong ini enggak sampai usia 80 ada loh ya. Loh benar, ini di Surabaya itu 80 itu cuma harganya 25-50 ribu. Loh beneran ini. Ini yang ditanyakan, ada enggak pengunggur dosa bagi orang-orang yang berzina yang berapa kali melakukan? Loh Allah Maha Penerima tobat. Dia sudah insaf mungkin ya karena ya, kok diterima tobatnya? Itu tobatnya seperti apa? Seperti apa? Ada di dalam surat 4 ayat 48. Wes pokoknya tobat wa istighfar ya. Walaupun dia pelaku zina sampai meninggal sekalipun tidak boleh dihukumi sampai ada. Kan boleh jadi ada iman walaupun sebesar biji zarrah. Ya. Katakanlah saya ini haram, ini jelas haram, tetapi saya enggak bisa punya pekerjaan lain selain begini ini. Ya itu. Itu di antaranya. Nggih, tidak bisa kita menghukumi dia kafir. Ya, nah itu. Yang berat itu tadi tentang kalau riba itu malah berat. Bisa-bisa kita disebut kafir tanpa apa itu? Kafir tanpa secara sembunyi-sembunyi atau murtad secara sembunyi-sembunyi sebutannya, itu kalau riba itu ada dalam surat 2 ayat 279. Ya, itu. Ada lagi? Sampai di sini dahulu aku qulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.